Tahukah Anda apa bisnis terbesar dalam hidup ini? Bukan tambang, bukan pula oil dan gas, tidak juga properti atau apapun jenisnya, perbankan atau yang lainnya. Tapi bisnis terbesar di dalam kehidupan sepanjang sejarah manusia di seluruh dunia adalah pengendalian diri. Jika Anda berhasil dalam bisnis ini, mampu mengelola dengan baik, menumbuh kembangkan pengendalian diri, Anda akan menjadi orang tersukses sekaligus orang terbahagia. Masa iya Anda tak suka? Bukankah ini luar biasa? Terbuka kesempatan bagi siapa saja, tua muda, kaya miskin, pria wanita, tak masalah. Mari berjuang, mari berusaha. Kuasai pengendalian diri menjadi bisnis terpenting dalam hidup ini. Itu akan memberikan nilai-nilai luar biasa dalam keseharian. Di kebersamaan, keperbedaan tak akan jadi malapetaka. Di tekanan, itu tak menghimpit dan menghilangkan bahagia. Dan di kejayaan, Anda tak akan lupa diri dan tak lagi menginjak bumi. Karena Anda menguasai bisnis besar, pengendalian diri. Gairahkan diri untuk memilikinya, menguasai dan mengelolanya. Karena bisnis pengendalian diri adalah bisnis seumur hidup yang tak lekang oleh waktu, tak termakan usia. Jadi pastikan Anda ikut dalam bisnis ini dan jadi jawara di sana, supaya Anda betul-betul dikenal menjadi pengusaha besar pengendalian diri. Itu sangat indah. Jangan salah mengerti, pengendalian diri bukan materi. Pengendalian diri justru esensi dari hidup yang bernilai. Pengendalian diri lebih dari angka apapun. Ia luar biasa, dibutuhkan siapapun, kapanpun, dimanapun. Pengendalian diri, ingat, itulah bisnis sejati yang terbesar dalam hidup ini. Selamat memiliki dan memenangkannya di kompetisi kehidupan ini. Bersama saya, Bigman Sirait.